tapi tidak hatimu kata penuh berbohong. Kau masih menginginkannya, kuranglah kau dengannya, asalkan kau bahagia. Tidak hatiku kata penuh berbohong.